ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد نستمر teruskan kembali pembahasan kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang kitab nikah. Mbak kasih tahu jangan berisik gitu anak-anak. Di sana mainannya gitu. Pembahasan kitab nikah dari kitab Durrul Bahiyyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Nah, pembahasan yang telah kita bahas yaitu yang terakhir kita bahas yaitu sebagaimana dikatakan Imam Syaukani, tukhtabul kabir ila nafsiha wal mu'tabar fusul ridha minha liman kana kafuan. Seorang ketika akan menikahi wanita yang sudah balighah, maka harus ada ar-ridha. Harus ada ar-ridha. Naam. Usul ar-ridha minha liman kana kafu'an. Apabila kafu'an, kafu'an di sini itu al-kafa'ah fi nikah wal murad huna al-musawah baina الزوجين المساواة بين الزوجين. نعم. Sebagian ulama mengatakan bahwa al-kafa'ah ada kafa'ah fi din, fi nasab, fi hurriyah. Nعم. Yang mu'tabar di sini yaitu al-kafa'ah fi din faqat. Al-kafa'ah fi din faqat. Wa al-kafa'ah fi nasab. Nah, sedangkan kafa'ah fi nasab fahuwa ghair mu'tabar, tidak dianggap. Limada? Sebagaimana dalam hadis Fatimah bintu Qais, ketika Fatimah bintu Qais ditalak oleh suaminya Abu Amr, Abu Amr ibn Hafs, suami dari Fatimah bintu Qais, ditalak. Dengan tiga kali talak, sudah tiga kali talak. Kemudian Fatimah ketika sudah selesai masa iddahnya, ada dua orang yang ingin melamar kepada Fatimah. Ingin melamar kepada Fatimah, yaitu Abu Jahm dan juga Muawiyah. Kemudian Allah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan Abu Jahm. Nah, tentang keadaan Allah Abu Jahm dan juga tentang keadaan Muawiyah bin Abi Sufyan dan juga Abu Jahm. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Abu Jahm dia tidak pernah meletakkan asalnya di pundaknya. Ini kinayah bahwa Abu Jahm suka memukul. Suka memukul. Kemudian wa amma Muawiyah bin Abi Sufyan, sedangkan Muawiyah bin Abi Sufyan, Nabi SAW mengatakan bahwa dia fasaluqu la mala lahu, rajul miskin yang tidak ada, yang tidak punya harta. Kemudian Nabi SAW menyarankan untuk menikahi Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Para ulama menyebutkan bahwa Nabi SAW menyarankan kepada Fatimah bintu Qais untuk menikahi Usama bin Zaid. Padahal kafaahnya berbeda dari segi nasab. Bahwa Fatimah Quraisyiyah. Fatimah bintu Qais Quraisyiyah. Nah, sedangkan Usama bin Zaid minal mawali, budak yang sudah dimerdekakan. Budak yang sudah dimerdekakan. Dan Muawiyah ibn Abi Sufyan juga Abu Jaham termasuk dari Quraisy. Dari Quraisy. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada Fatimah bintu Qais untuk menikahi Usamah. Para ulama menunjukkan ini merupakan dalil bahwa al-kafa'ah fi nasab ghair mu'tabar. Fatimah bintu Qais seorang Quraisyiah menikahi Al-Usama, dan para ulama mengatakan wa minal mawali, budak yang sudah dimerdekakan. Nah, dan Al-Fatimah ketika itu tidak menginginkan. Akan tetapi Nabi SAW mengatakan inkihi Usama, nikahilah kamu dengan Usama. Kemudian ketika sudah menikahi Usama, Allah memberikan keberkahan kepada keduanya dan Fatimah merasa bahagia menikah dengan Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Nah, ini dalil tentang al-kafa'ah fi nasab ghair mu'tabar. Dan hadis ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahi taala alaihi di kitab Bulughul Maram. Baik. Qala Imam Syaukani rahimahullahi taala alaihi, kita teruskan kembali. Wa tahramul khitbah fil iddah wa 'ala al khitbah. Dan diharamkan seseorang khitbah melamar fil iddah. Fil iddah yaitu ketika perempuan masih dalam masa iddah. Perempuan masih masa iddah. Yakni menikahi, ingin menikahi perempuan yang ditalak oleh suaminya. Sudah ditalak oleh suaminya, akan tetapi masih dalam masa iddah. Akan tetapi masih dalam masa al-iddah. Nah, di sini sebutan Imam Syaukani rahmatullahi taala, haram seseorang melamar perempuan yang masih dalam masa iddah. Nah, dengan dalil hadis Fatimah bin Qais yang tadi kita sebutkan, Fatimah binti Qais ketika ditalak dengan sudah 3 kali talak oleh suaminya Abu Amr ibnu Hafs, mentalaknya talaqaha thalathan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Fatimah, mengatakan idza halalti Fa'adhinani. Nabi SAW mengatakan idza halalti, beritahulah kepadaku. Fa'adhinini, beritahulah kepadaku. Fa'adhantu, kemudian aku beritahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh melamar perempuan yang masih dalam masa iddah. Nah, masih dalam masa iddah. Akan tetapi apabila sudah selesai masa iddahnya, nah, maka boleh seseorang untuk melamarnya. Wa tahrumul khitbah fi iddah wa 'ala al khitbah. Wa 'ala al khitbah di sini yaitu seseorang melamar wanita yang sedang dilamar oleh orang lain. melamar wanita yang sedang dilamar oleh orang lain. Fahadama ya juz. Sebagaimana larangan dari Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi mengatakan, la yakhtubu ba'dukum ala khitbati akhi hatta yatrukal khatib qablahu au ya'dhana lahu. Hadis muttafaqun alaih. Dan ini lafaz Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yakhtubu ba'dukum ala khitbati akhi. Tidak boleh kalian melamar dari lamaran saudaramu, khitbati akhi. Hatta yatrukal khatib qablahu, sehingga orang yang melamar tadi sudah meninggalkannya. Naam. Au ya'zan, atau mengizinkan. Naam, mengizinkan kepada yang kedua. Naam. Ini dalil larangan. Nabi sallallahu nahiya. Larangan oleh Nabi sallallahu wasallam, la yakhthubu. Janganlah seseorang melamar wanita yang sedang dilamar oleh orang lain. Naam. Limada? Karena seseorang ketika sedang dilamar oleh orang lain, keluarganya tentunya memerlukan waktu untuk musyawarah dan juga mengecek tentang keadaan laki-laki yang akan melamarnya, laki-laki yang melamar, dicek. Nah, karena seseorang ketika ada yang melamar, nah, dan keluarganya tentunya tidak langsung memberikan keputusan, ya, lamaran kamu diterima. Akan tapi melihat kembali, dicek. Musyawarah gimana, berembuk keluarga. Dilihat bagaimana keadaan si fulan, apakah dia seseorang lelaki yang saleh atau lelaki yang fasik. Tentunya butuh waktu menanyakan kepada teman-temannya, gimana si fulan keadaannya, apakah dia fasik atau tidak, apakah dia soleh atau tidak. Tentunya ini butuh waktu. Naam. Sehingga ketika waktu tadi, tentunya butuhkan waktu, setelah itu dilihat, ima diterima atau ditolak. Kalau diterima, tinggal meneruskan. Sedangkan kalau sudah ditolak, ya sudah. Berarti laki-laki tadi sudah ditolak, mundur. Nah. Baik. Dan sebab kedua, larangan dari Nabi sallallahu wasallam bahwa tidak boleh seseorang itu melamar yang perempuan yang sedang dilamar orang lain. Karena apabila seseorang melamar wanita yang sedang dilamar orang lain, maka di sana akan menyebabkan al-adawah wal-baghdha, permusuhan. Nah, dia sedang melamar, tiba-tiba ada laki-laki lain. Dua orang, langsung. Tentunya nanti akan ada adawah, permusuhan. Kenapa kok dia melamar si fulana? Padahal saya sedang proses. Nah, nanti akan ada al-adawah, permusuhan. Nah, dan tentunya akan membolimi kepada orang yang melamar yang pertama kali. Akan membaliminya pasti. Kenapa? Karena masih dalam proses. Nah, dan Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, hatta yatrukal khatib qablahu. Sehingga orang yang melamar yang pertama meninggalkan. Sudah ditolak, ternyata sudah ditinggalkan. Sudah. Nah. Atau tidak ada raghbah. Sudahlah saya ketika ada proses pelamaran, sudah pak, saya gak jadi mau melamarnya. Ya. Ini kan sudah ditinggalkan. Fitruk. Nah. Atau ayya'dhanalahu yaitu yang pertama mengizinkan. Kepada yang kedua, silahkan kalau kamu mau melamar, ya silahkan. Saya sudah tidak ada rogbah, keinginan untuk melamar si fulana. Silahkan. Maka hadza jaiz. Seperti ini, jaiz. Nah, sedangkan dua-duanya melamar. Nah, yang satu melamar, yang dua melamar. Bahkan ada orang yang ketiga ikut melamar. Bah, ini yang akan menyebabkan terdapatnya al-adawah wal-baghdha. Dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, sehingga ketika sudah yang melamar, selesaikan sampai tuntas. Dan juga ketika pihak keluarga, ketika ada orang yang melamar, jangan dulu diterima. Nah, sudah nanti. Ini sudah ada yang melamar, saya sudah mengecek gimana keadaan laki-laki ini, apakah dia saleh atau fasik dan sebagainya. Ketika sudah ditolak, yang kedua boleh masuk. Yang kedua boleh masuk. Nah, tayyib. Dan ketika ditolak tadi, nah, tidak perlu seseorang untuk menanyakan kenapa alasan menolak. Kadang dari pihak keluarga perempuan menolak dengan kata-kata yang halus. Maaf, mas, bukan jodoh, misalkan. Ini kan kata-kata yang halus. Dan orang yang tolak itu tidak, kenapa pak? Apakah saya ini miskin? Apakah saya ini pendek? Apakah saya ini kulit saya hitam atau gimana? Ini tidak perlu meminta rincian seperti ini. Dan pihak laki-lakinya tidak jangan merasa, kenapa kok? Sudah. Kalau sudah ditolak, sudah. Cari wanita yang lain. Jangan merasa, kenapa seperti ini? Kenapa ya seperti itu? Kenapa seperti ini? Nah, kadang seorang ketika menolak, kadang menolak dengan cara-cara yang halus. Gak mungkin, maaf mas, anak saya gak mau karena kamu pendek, misalkan. Ini bahasa-bahasa yang kasar. Nah, sehingga pakai bahasa yang halus, maaf, bukan jodoh. Sudah selesai, sudah selesai. Nah, sehingga tidak perlu sesuatu yang terperinci lain sebagainya. Kenapa? Karena pihak perempuan juga berhak untuk menolak. Tidak perlu harus menerima, menolak, berhak. Nah, berhak untuk menolak. Nah, Allah Ta'ala alam. Taib. Wayajuzun nadhar ilal makhtubah. Wayajuz, dan perbolehkan untuk nadhar, melihat il makhtubah, kepada perempuan yang dilamarnya. Nah, sebagaimana dalil dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza khataba ahadukumul mar'ah fa in istata'a an yandura minha ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al." Fal yaf'al. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Daud, Rasulullah mengatakan dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, "Idza khataba ahadukum," apabila kalian melamar perempuan, "fa in istata'a ayandura minha ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al." In istata'a, apabila dia bisa untuk melihat kepada sesuatu yang dia cenderung ingin menikahinya, perempuan tadi, "falyaf'al," maka lakukanlah. Bahkan dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan kepada seseorang yang akan menikahi wanita, Nabi mengatakan, "Adan anadarta ilaiha," apakah engkau melihatnya? Laki-laki tadi mengatakan enggak, tidak. Kemudian Nabi mengatakan, "Idhab fandur ilaiha," pergilah engkau, lihatlah dia. Ini juga dalil tentang disyariatkannya untuk an-nadar. Nah, masyru'iyah, nadar, al-khatib kepada perempuan yang dilamarnya. Naam. Ini ittifaq para bagaimana ulama mengatakan ini merupakan ittifaq para ulama. Naam. Dan fawaid-fawaid dari seseorang melihat wanita yang akan dinikahinya, yang diantaranya para ulama menyebutkan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, mutaba'ah as-sunnah. Kemudian yang kedua, al-fawaid dari melihat wanita yang akan dinikahinya, yaitu ijtinab, menjauhi dari laki wanita dari al-uyub, dari uyub, aib-aib yang nanti ditakutkan dibenci. Nah, sehingga laki-laki melihat calonnya, wanita juga sama melihat laki-laki. Sehingga satu sama lain melihat apakah ada al-uyub. Contohnya al-uyubnya misalkan matanya, misalkan telinganya satu tidak mendengar misalkan, dan si wanita tidak mau misalkan, atau kalau mau bicara harus teriak sedikit karena mungkin kurang mendengar. Nah, si wanitanya tidak mau misalkan. Atau laki-laki melihat wanita yang akan dilamarnya, ini juga sama untuk menjauhi uyub. Contohnya misalkan uyub misalkan tidak ada hasrat atau kurang penglihatannya misalkan, atau tadi aibnya sama seperti laki-laki atau lain sebagainya, ini al-uyub. Baik. Kemudian masail yang berkaitan tentang melamar, yang berkaitan tentang melihat. Nah, di sana ada beberapa ulama yang tasyaddud. Ada orang-orang yang afwan, bukan para ulama, yakni ada orang-orang yang mutasyaddid. Ada yang mutasahil, ada yang mu'tadil. Ada yang mutasyaddid yaitu yang tidak boleh dilihat. Jadi ini ada di sebagian di negeri Yaman. Itu tidak boleh melihat kepada calon istrinya. Nador tidak boleh. Sehingga siapa yang melihatnya? Ibunya. Ibunya, kakak perempuannya, adik perempuannya. Nanti ibunya atau kakaknya atau bibinya nanti mensifati kepada laki-lakinya. Perempuannya tinggi, rambutnya panjang, kulitnya sama matang begini. Laki-lakinya tidak boleh melihat. Keluarga yang perempuannya saja. Wahada ghalat. Di situ kesalahan. Mukhalafah dengan sunnah Nabi SAW. Bahkan Nabi menyuruh seseorang yang tidak melihat calon istrinya, yang mengatakan, "Falyanzur, lihatlah. Lihatlah." Di antara manusia ada yang mutasahil. Mutasahil di sini, ya ini yang seharusnya seseorang itu sebelum melihat sebutkan dulu kriterianya. Ini calon kamu tidak tinggi, pendek, kulit sawo matang lain sebagainya. Sebutkan sebelum melihat, sehingga seseorang ketika akan sebelum melihat, "Oh pa, saya gak mau, saya pengen yang putih, saya pengen yang tinggi." Ini suatu yang wajar. suatu yang wajar. Kadang orang yang mutasahil, sudah. Oh, segampang, nador aja dulu. Nador. Belum sebutkan kriterianya seperti apa, ini seperti apa. Terus nador. Sehingga laki-lakinya gak cocok. Kemudian ada laki-laki yang gak cocok. Atau ada yang melamar 3 orang, 4 orang. Ini sudah nador. Kemudian belum ada keputusan, yang lain nador lagi. Yang lain nador lagi. Belum ada penolakan dari pihak laki-laki. Ini mutasahil. Selesaikan satu dulu, dilihat. Sebelum laki-laki tadi melihat, nah, sebutkan dulu kriterianya. Lihat, nah, yakni apakah kamu bersungguh-sungguh laki-lakinya? Saya sungguh-sungguh, Pak. Saya niat ingin menikah. Saya lagi mencari, lihat apakah laki-lakinya fasik atau tidak, dicek dulu. Nah, sehingga seseorang boleh untuk menolak sebelum melihat. Boleh. Nah, sudah melihat, tahu-tahu dicek, akhirnya begini. Dicek dulu, kemudian setelah itu lihat. Ada tahapan-tahapannya. Lamar. Setelah itu khitbah. Tayyib. Dan laki-laki yang ketika akan menador, dia ada yang kelip, dugaannya akan diterima lamarannya. Kenapa? Kriterianya sudah masuk. Lihat. Seperti ini. Sehingga ketika dia melihat aglab, dia akan diterima. Tayyib. Kemudian nadhar di sini bukan nadhar litalazzud busyahwat. Karena nadhar talazzud busyahwat ini khusus untuk yang sudah suami istri. Sedangkan al-khatib, orang yang melamar masih ajnabi, masih orang lain. Sehingga jangan taladud. Atau dengan syahwat. Kemudian disebutkan oleh para ulama, juga tidak boleh al-khulwah. Seseorang ketika nador harus ditemani oleh walinya. Jangan perempuannya, sini, lihat, sudah sana, ngobrol berdua. Bapak mau ke belakang dulu, misalkan. Atau mau ke luar kota dulu, atau mau ke toko dulu, misalkan. Majus. Ini al-khulwah. Majus. Di seorang Allah, membiarkan seorang yang belum sah untuk menjadi suami istri, membiarkan berdua. Kebanyakan orang awam seperti itu. Dibiarkan berdua, sudah, silakan. Saya mau keluar, bapaknya keluar. Fahadah mayajus. Kemudian, tidak boleh musafahah. Nador, salaman dulu dengan calon istrinya. Mayajus. Fahadah mayajus. Limada, tidak boleh seseorang, karena orang asing. Nabi mengatakan lihat ayat ada ahadukum bimikhyatin min hadid khairun lahu min ayyamasal mar'a la tahillullah. Seandainya kepala seseorang itu ditusuk dengan sesuatu yang terbuat dari besi, itu lebih baik daripada menyentuh perempuan yang tidak halal. Sehingga seseorang enggak boleh musafahah dengan, walaupun itu calon, masih calon, belum sah untuk jadi suami istri. Kalau sudah sah, silahkan. Baik. Kemudian di sana terdapat masail yang berkaitan tentang nador, yang diantaranya mada yambur, apa yang dilihat. Al-Alama Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaihi menyebutkan bahwa ma yadhhar ghaliban, apa yang yadhhar ghaliban min yad, dari tangan, betis dan yang lainnya, dari wajahnya, dan ini juga merupakan tarji dari al-allamah Sanani dan juga Syekh Albani. Dan fatwa dari al-Allamah Syekh bin Baz rahmatullahi taala alaihi yajuz yandur ila ra'si. diperbolehkan seseorang melihat kepada kepalanya. Nah. Ini yang rajih. Nah. Bahkan jumhur ulama menyebutkan bahwa yanzur illa wajah, dua telapak tangan. Nah. Karena ini termasuk dari kecantikan dari seorang wanita. Dilihat dari wajahnya. Enggak mungkin seorang wajah ditutup, seorang lihat tangannya saja misalkan. Tujuannya lihat ini yadhhar ghaliban. Apa yang yadhhar ghaliban? Naam. Bahkan al-Bahiri ya menyebutkan yanzur ilaiha kamilan. Ini pendapat Bahiri ya. Walaupun yakni dibuka semua pakaiannya. Ini Bahiri ya. Nah. Berdalilkan dengan tadi, ma yad'u ila nikaiha. Tapi yang rajih sebagaimana dikatakan Allah Masyhurun Kami rahmatullahi taala alaih, yaitu ma yadhhar ghaliban, apa yang tampak ghaliban. Kebiasaan wanita kalau di rumah seperti apa sih? Yaitu pakai daster biasa, terlihat kedua telapak tangannya, kakinya terlihat, yakni terbuka kepalanya. Ini yadhhar ghaliban. Nah. Kemudian ketika melihat wanita, nah, si perempuan tadi jangan yakni sesuatu yang yatasanna itu dibikin-bikin. Contohnya kulitnya sama matang pakai pemutih biar kelihatan putih dan sebagainya. Mayat hargaliban dan kebiasaan wanita sehari-hari di rumahnya. Nah, karena yang namanya make up itu ketika make up-nya luntur terlihat aslinya. Misalkan bekas jerawat kan kalau di pajak sini kadang kok bolong-bolong. Ketika pakai make up hilang itu bolong-bolongnya. Make up-nya luntur kelihatan lagi. Nah, sehingga biasa saja wanita jangan dibikin-bikin seperti ini. Nah, karena kalau nanti ketika dalam keadaan biasa kok seperti ini. Saya waktu nabar kok putih. Tapi ketika sudah jadi suami istri terlihat pudar dan sebagainya. Natural, alami, biasa. Baik. Kemudian masalah yang berkaitan tentang nadar. Di sana terdapat masalah yang berkaitan tentang hal yajuz tikrar nadar. Apakah diperbolehkan untuk mengulangi. Dikatakan para ulama yajuz apabila lil hajah boleh. Apabila tidak ada hajah, maka la yajuz. Sudah nadhar, besoknya nadhar lagi. Minggu depannya nadhar lagi. Nah, buat apa? Sekali cukup. Lihat, sudah selesai. Lihat, cukup. Baru. Ini tikrar. Apa hajahnya? Nah. Kemudian faedah. Dikatakan oleh para ulama bahwa nadhar ahsan lil insan nadhar naharan ketika siang hari. Kenapa lebih baik nadhar kepada wanita yang siang hari? Karena ketika malam hari akan diterangi dengan lampu. Atau misalkan rumahnya lampunya redup-redup misalkan. Datang malam-malam lihat enggak jelas. Bingung mana dilihat. Sehingga tidak akan timbul keinginan dia untuk rogbah untuk menikahi wanita tadi. Sehingga siang hari. Lihat siang hari terang enggak butuh lampu. Sudah siang. Jelas kelihatan. Dari ujung kelapa, ujung kepala sampai kaki, kelapa lagi, ujung kepala sampai kaki terlihat jelas pada siang hari. Nah, kalau luangan terbuka, dah san. Nah. Baik, Dan juga nazar seperti di foto ini tidak disyariatkan sama sekali. Yandur ilaiha, lihat ke depannya. Jangan sudah lihat fotonya dulu. Foto bisa dibikin-bikin. Biasanya wanita sebelum difoto pasti akan ngambil posisi-posisi yang gimana supaya dia terlihat cantik. Gak mungkin difoto sama nyambel seperti apa. Di foto dia senyum lain sebagainya, bahkan berhias lain sebagainya. Lah, atau diedit. Zaman sekarang perempuan yang gemuk bisa diedit jadi kurus. Pakai foto. Lihat ini macam ada ghair masyru'. Fal yanzur ilaiha. Naam. Kemudian di sana terdapat faedah. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man istata'a ayanzur ilaiha mayadu ila nikaiha falyaf'al. Sehingga seseorang yang disyaratkan adalah falyamdur. Jangan banyak tanya-tanya, ngobrol dan sebagainya. Karena Nabi SAW mengatakan, anadorda ilaiha. Apakah kamu melihatnya? Kemudian dalam hadis Jabir disebutkan, famanistatawa ayamdura. Tidak mengatakan ayatahaddas, ngobrol dan sebagainya. Tidak perlu. Nah, ngobrol, bisa masak apa, misalkan, bisa jahit, tidak, dan sebagainya. Tanya ke walinya, tidak perlu nanya perempuannya. Nador, lihat, selesai, setelah itu, sudah. Informasi-informasi yang lainnya, tanya kepada bapaknya, tanya kepada walinya, dan sebagainya. Nah, tidak perlu. Nah, berapa lama waktunya? Ya, cukupnya nador setengah jam, sebentar, bahkan nggak sampai 5 menit. Lihatnya ketika nador, lihat dengan seksama, jangan nunduk. Namun kata Valiantur, lihat apa-apa. Perempuan juga sama. Nah, perempuan yang dinador juga sama, satu sama lain saling melihat. Nah, karena ketika seseorang nazar, nah, kemudian dia nunduk lagi, macam, lihat sudah seperti ini, lihat, tidak apa-apa, gak usah merasa malu. Akhirnya, kenapa tadi nggak lihat? Ini yang kelamaan dia. Akhirnya penyesalan di belakang. Lihat. Dari atas sampai ke bawah. Tidak apa-apa. Falyandur. Lihat. Tapi tidak boleh melihat aurat. Ulama mengatakan aurat ma yajuz. Ma yadhar ghaliban. Apa-apa yang yadhar secara tampak. Buat lapak tangan, kepala, kaki, dan sebagainya. Ma yajuz. Nah, baik. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Naktafi ilahuna. Subhanakallah. Wa bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin.